بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sekarang alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran Al-Arabiyyah Bayna Yadayk. Kita di halaman 72. Yang tadribu as-salit, yang latihan ketiga, masih tentang as-sakan, tempat tinggal. Sudah Pak Rizky, kasihlah dulu rahmat depannya, jangan sampai sebentar baru dia cari. Yang ada gambar Taro Gordon paling atas. Sudah? Baik. Nah, sekarang kita masuk. Bismillah. At-tadribu tsalits. Latihan yang ketiga. Tabadali su'al wal jawab. Saling bertanya dan menjawablah. Ma'azamilik, bersama temanmu. Zamil, bukan ja. Kalau jamil, lain lagi artinya. Kalau jamil, indah, cantik. Kalau ini za. Zamil. Ma'azamilik, bersama temanmu. Kama fil mital, sebagaimana dalam contoh. Lihat ya. Judulnya sitaroh. Apa artinya sitaroh? Gordon. Dia lihat. Maga turid. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu tu, turid. Kamu. Urid, saya. Jadi jawabannya jadi turid, kamu. Urid, saya. Apa yang kamu inginkan? Uridu sitaroh. Saya ingin gorden. Anda paham ini? Jelas ya? Jadi jawaban dari pertanyaan sesuai dengan gambar. Jawaban pertanyaan sesuai dengan gambar. Coba antum jawab. Mada turid sitaro. Masih sitaro. Ulang. Sitaro. Mada turid. Mada. Ulang. Mada turid. Mada turid sitaro. Ulang-ulang semuanya. Mada turid. Nah sekarang di bawah. Al-Arika. Jawab. Mada turid. Ulang. Mada turid. Indak Muhammad Purnan. Mada turid. Dimas. Mada turid. Sajadah, indak, mada turid. Mir'ah, mada turid. Talajah, mada turid. Tariron, mada turid. Tariron, dengar baik-baik. Tariron, mada turid. Tidak, masih. Iya. Ulang, sariron, mada turid. Indak, mada turid. Nah, itu berarti sama di atas. Coba lain lagi. Kolaman, mada turid. Kitaban, mada turid. Tidak ada di situ. Iya. Kitaban, mada turid. San, kubzan. Indak, mada turid. San. Jelas ini. Jadi nanti itu umum. Jangan hanya ada di buku. Apa saja antum bisa kata. Mada turid. Nah, misalnya antum lagi pesan makan. Atau minum. Misalnya, Indak Muhammad lagi pesan makan. Mada turid? Ayam? Bahasa Arabnya. Dajjajah. Uridu? Uridu dajjajah. Hasan. Kalau mau ikan, samakan. Uridu samakan. Uridu samakan. Uridu samakan. Samakan. Cepat, jangan. Uridu samakan. Iya, jangan samakan. Iya, uridu samakan. Uridu samakan. Indah Pak Fadli, nasi. Aruz, aruz. Uridu aruz. Hasan. Salato. Tahu salato? Uridu salato. Uridu salato. Kohwatan. Uridu kohwatan. Teh. Chai. Uridu chai. Halib. Uridu haliban. Haliban. Uridu haliban. Ya mau susu. Uridu susu. Itu. Nggak, maksudnya ini tadi saya mau terjemahkan ini. Belum pi kita. Saya terjemahkan tadi yang rahmat. Saya iya. Tadi kan haliban, halib itu susu. Iya. Susu yang diminum itu namanya halib. Jangan bilang laban. Laban itu susu ibu. Susunya perempuan. Jadi halib. Halib ya. Jangan salah ucap. Pernah ada kasus lucu itu. Iya. Dia mau bilang uridu labanan. Ya, begitu orang Arab. Susunya. Iya. Jadi karena bukan itu. Dia halib. Itu tadi. Halib. Haliban. Iya. Kalau labanan, di yang ada di ibu. Asi. Jadi kalau minta itu, bukan ibu dah. Iya. Orang kaget. Jadi halib, halib. Iya. Nah, sekarang kita. Kita, misalnya kalau minuman. Minuman apalagi minuman? Air. Tolak air? Ma'un. Uridu ma'un. Nah, setelah uridu, itu dia dipatah. Kalau secara nahwunya. Jadi walaupun dibaca ma'un, kalau ada uridu, langsung ma'an. Coba ulang. Uridu ma'an. Uridu ma'an. Jelas kan? Indah. Sekarang kita pindah. Ke yang lain. Tadi makanan, sudah minuman. Sekarang kita bilang, kalau alat-alat, perabot sebelumnya, sajadah. Uridu sajadah. Uridu sajadah. Ya. Yeah. Indah, Bagas, kita udah lewat juga pembahasan pemanas air. Furnan. Furnan. Uridu furnan. Pemanas kompor ya, kalau kompor. Furnan. Uridu? Uridu furnan. Furnan. Kalau pemanas air, sakhon. Indah, Pak Raja. Uridu sakhon. Ini tinggal ditambah begitu. Tinggal ditambah. Baik, berikutnya lagi. Tadribu Robi, latihan keempat. Ini lebih panjang. Hati jumalan kama fil misal. Datangkan kalimat seperti contoh. Lihat ya, judulnya Ad-Daurul Khamis Khamsu Ghurab. Lantai 5, 5 kamar. Lantai 5, 5 kamar. Lihat dia datangkan kalimatnya. Askun fi hayyil jami'ah. Askun fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi dauril khamis. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Panjang. Ya, saya tinggal di kompleks jami'ah. Apa jamiah? Rumahan dosen. Askun, saya tinggal. Fisakotin jamilah. Di apartemen yang indah, cantik. Asyakotu. Fidauril komis. Syakoh. Di lantai 5. Fisakoh di dalam satu apartemen itu. Komsu guro. Ada 5 kamar. ada 5 kamar. Paham ini? Coba ulangi, ikuti. Askun fi hayil jamiah. Askun fi syakotin jamilah. Asyakotu fi dauril khomis. Fi syakoti khomsu gurab. Khomsu gurab. Ulang dari awal. Gurab. Coba Muhammad, kasih lancar dulu itu, baru kan ke bawah sebentar. Khomis. Beda itu khomsi sama khomis. Askun fi hayil jami'ah. Askun fi syakotin jamila. Asyakotu fi dauri khomis. Fi syakoti khomsu guraf. Ini lanjut Dimas. Askun fi hayil jami'ah. Askun fi syakotin jamila. Asyakotu fi dauri khomis. Dauril khomis. Asyakotu fi dauril khomis. Fi syakoti khomsu guraf. Lanjut lagi. Askunu fi hayi jami'ah. Askunu fi sokkati jamila. Jamila. Jamila. Sokkatu fi daurin khamis. Fi sokkati. Sha. Fi sokkati khamsu guruf. Lanjut lagi. Biar sebentar mau buat seperti itu ya. Lancar dulu. Askun fi hayil jami'ah. Askun fi syakotin jamilah. Asyakotu fi dauril khomis. Fi syakoti khomsu guraf. Lanjut. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu fi dauril khomis. Fi syakoti khomsu guraf. Nah, lanjut. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syakotin jamilah. Jamilah. Jamilah. Sakatu fi daril khamis. Fi sakati khamsu guru. Askunu fil hayil jami'ah. Fi hayil. Bukan fil. Fi hay. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fil syakoti. Fi syakko. Nggak pakai al. Fi syakoti. Jadi jangan ditambah-tambah. Fi syakoti jamilah. Jamilah. Ya. Asyakotu fi dauri khomis. Fayasyakoti khomsu. Fi syakoti khomsu guruf. Lanjut. Askunu fi hayi jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Jami'ah. Fi hayil jami'ah. Askunu fi hayi jami'ah. Baik. Askunu fi sakati jamilah. Sakotin jamilah. Jamilah. Askunu fi dori khomis. Khomis. Fisakoti khomsu guru. Guru. Sudah belajar tajwid? Belum. Belum. Belajar baik-baik. Bahaya berarti ngajinya ini. Nah. Lanjut. Askunu fil hayil. Fi hayil. Jami. Itu tadi. Dengarkan kalau teman-teman baca, saya baca. Dah? Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fil hayil. Tidak ada fil. Askunu fi hayil. Iya. Jamilah. Jamilah. Jami'ah. Jamilah itu. Lain lagi. Askunu fi syakoti jamilah. Jamilah. Jamilah. Asakotu fi dori خامس خامس في شقتي خمس غرف. غرف. Baik. Hendak Bagas? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi taqati sya. Askunu fi fi syaqati jamilah. Jamilah. Kenapa semua salah itu jamilah, bukan jamilah. Askunu fi syaqati jamilah. Hmm. Askotu fi astaqatu astaqatu fi asyaqatu Ya. Asyakotu fi dauri khamis. Hmm. Fi sauqati khom. Fi sya. Fi fi syakoti khamsu guruf. Guruf. Baik. Baik. Semuanya ikut lagi. Masya Allah. Askunu fi hayil jamia. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu fidauril khomis. Fisyakoti khomsu gurof. Nah, kita ke bawah. Lihat baik-baik. Dengarkan. Askunu fi hayil jami'ah. Ikuti. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu fidauri robi. Fisyakoti arba ugurob. Ulang dari awal. Yang itu. Antum masih ingat gak? Yang tadi. Saya ulangi ya. Askunu fi hayil jami'ah. Masih sama. Askunu fi syakotin jamilah. Nah, di sini mulai berubah. Perhatikan baik-baik. Asyakotu fidauril. Itu deh. Tadi khomis, sekarang robi. Ganti. Asyakotu fidauril robi. Fisyakoti arba ugurof. Paham? Coba ulang dari awal. Yang itu. Iya. Arba'u guruf. Arba'u guruf. Nah, setelahnya lagi. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syakotin jamilah. Asyakotu fi dauri thalith. Fi syakoti. Apa antum bilang itu? Apa antum bilang? Salatu guruf. Fisyakoti salatu guruf. Ulang. Sekarang coba buat sendiri yang ketiga. Dari awal. Situ guruf. Situ guruf. Situ guruf. Baik, coba yang terakhir. Sabu guruf. Ini sebenarnya tinggal nanti menghafal angkanya. Kalau satu apa? Ulang. Satu. Dua. Tiga. Nah, cuman kan tinggal. Salasa atau salatu. Nah, kalau yang dihitung laki-laki, antum bilang salasa pakai ta. Kalau yang dihitung perempuan, enggak pakai ta. Itu juga bedanya. Kan gini, tak? Pergantiannya itu sebenarnya, kan intinya, ya, satu, antum bilang apa? Wahid. Terus dua, itnan. Terus tiga kan salasa. Ini yang antum perhatikan nanti. Kata mulai dari tiga. Perhatikan. Kalau antum hitung laki-laki, salasatu rijal. Pakai ta, salasatu. Kalau yang dihitung perempuan, hilang itu ta. Langsung bilang, ini kan salasatu. Kalau perempuan antum hitung langsung ini. Salasu nisa. Nisa'in. Kenapa gurub kita bilang salasu? Nah, kita tidak bilang salasa. Karena gurub itu asalnya kan gurfatun. Laki-laki atau perempuan? Ini kan perempuan, dah. Makanya dibilang salasu. Bukan salasatu. Teman, jadi kalau hitung laki-laki, salasatu rijalin. Hitung perempuan, salasu nisa'in. Jadi dia selalu berlawanan. Kalau yang dihitung perempuan, angkanya laki-laki. Maksudnya tidak pakai tak. Kalau yang dihitung laki-laki, angkanya perempuan. Maksudnya pakai tak. Jadi selalu berlawanan. Iya, misal kita praktek, Parno. Kita praktek. Apa bahasa Arabnya lima? Apa? Kan bisa khomsah. Khomsah. Kalau saya bilang lima, lima perempuan, nisa. Hah? Apa? Khomsu nisa. Iya, khomsu nisa. Betul. Kalau saya bilang aulad, anak laki-laki. Aulad, aulad. Begitu. Ya, begitu sih, pikirkan. Karena jadi angka 3 sampai 10 itu begitu modelnya. Angka 3 sampai 10 selalu berlawanan antara bilangan dengan yang dibilang. Antara berapa? 3 sampai 10. Selalu begitu. Selalu begitu. Kita paham padanya? Yakin? Tak? Bisa dicoba. Baik, saya bilang begini padanya. Apa angka 7 padanya? Sabah. Kan sabatun. Sabatun. Sabah. Kan begitu. Ya, sabah ini pakai ta atau tidak tergantung yang dihitung. Misalnya Pak Raja, saya bilang gini. Iya. Saya tulis sini asadun. Iya. Menjadi, saya bilang usut. Usut. Apa kita bilang? Singa. Ini usudun dari kata asadun, singa. Singa. Kita bilang apa? Sabau usud. Kalau saya bilang bakoro, bakor. Dari kata bakorotun. Menjadi bakor. Kita bilang apa? Saba. Sabau pakai ta atau tidak? Kan gini, kan sabatun atau sabaun, gitu. Dua. Bisa sabatun atau apa? Sabaun. Kita, kalau bakorotun, kita bilang apa? Sabaun atau sabatun? Ya? Berarti sama. Bakorotun pakai ta, dia juga pakai ta, begitu. Tidak. Harus berlawanan. Nah, sabau bakoroh. Jadi kalau asadun tadi kita bilang sabatu usud. Karena dia katanya mudakar. Berarti angkanya harus mu'annas. Begitu. Kita bisa paham ini. Ini sebenarnya di sini mungkin tidak dien. Jadi salatu guruf. Arba'u guruf. Langsung hilangkan taknya. Langsung hilangkan apanya? Tak bulatnya. Di angkanya. Anda bisa pahami? Coba, coba diulangi. Dari yang pertama. Ad-daurur robi. Arba'u gurub. Coba. Ah, arba'u gurub. Jadi bukan arba'atu. Tapi arba'u gurub. Kenapa bisa? Karena gurub aslinya gurfatun pakai ta. Anda bisa pahami? Coba yang kedua, ad-daru tsalits, salatu ghurab. Betul. Ahsan. Yang berikutnya, ad-daru sadis situ ghurab. Situ ghurab. Coba. Betul. Sekarang, ad-daru sabi sab'u ghurab. Coba. Sab'u sab'u ghurab. Betul. Ya. Yeah. Nah, sekarang latihan kelima dan keenam kita selesaikan, karena setelah itu langsung masuk di Al-Qira'ah untuk pertemuan akan datang. Kita selesaikan lagi dua latihan. Tabadal al-hibar ma'a zamilik. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mithal. Lihat, ini lebih panjang lagi. Tapi semua sama yang diinginkan. Lihat judulnya syaqqah. Apa artinya syaqqah? Apartemen. Lihat, uridu syaqqatun, uridu syaqqatan min fadlik. Permisi, saya mau apartemen. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang indah. Uridu musyahadat syaqqa. Saya mau lihat apartemen. Musyahada, lihat. Menyaksikan. Melihat. Menonton. Itu namanya musyahada. Iya. Hadihi hiya syaqqa. Ini apartemennya. Ini apartemennya. Hadihi syaqqatun jamilah. Ini adalah apartemen yang indah. Yang cantik. Paham ya? Jadi hanya syaqqa. Jadinya panjang begitu percakapannya. Coba, syaqqah, antum jawab ya. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu musyahadata syaqqah. Hadihi syaqqatun jamilah. Antum paham ini? Coba di bawah, ganti syaqqah dengan thallajah. Ya, coba jawab ya. Uridu thallajatan min fadlik. Ladaina? Thallajatan jamilah. Ulang. Uridu thallajatan min fadlik. Uridu musyahadata thallajah. Masya Allah. Sekarang, arikah. Coba sebut dulu arikah. Kalau masukkan al arikah. Coba, uridu arikatan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Uridu musyahadatal arika. Hadihi hiyal arika. Hadihi arikatun jamilah. Masya Allah. Lagi, sajadah. Coba sajadah. Kalau pakai al, as-sajadah. Uridu sajadatan min fadlik. Uridu musyahadatas sajadah. Hadi sajadatun jamilah. Sitaroh. Coba ulang. Ucapkan. Apa arti sitaroh? Baik. Mantap. Ulang. Uridu sitarotan min fadlik. Uridu musyahadatas sitaro. Hadi sitarotun jamilah. Coba satu lagi. Mir'ah. Mir'ah. Uridu mir'atan min fadlik. Uridu musyahadatal mir'ah. Hadihi mir'atun jamilah. Nah, sekarang. Indak Muhammad. Dia bilang latihan terakhir at-tadribu as-sadis, latihan ke-6. Ajib anil as'ilati talia. Jawablah pertanyaan berikut. Jadi memang antum disuruh jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Perhatikan, jangan siapkan pertanyaan untuk dirinya. Perhatikan yang ditanyakan temannya juga. Aina taskun? Masya Allah. Hal taskun fi syakqah Dimas? Hal taskun fi syakqah? Lah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Hal taskun fi bait? Naam, ana askunu fi bait. Masya Allah. Ahsan. Ma rukmu baitik? Rukmu baitik khumsu. Khumsatu. Khumsah. Ahsan. Rukmu baiti. Khumsah. Ya, berapa nomor rumahmu? Itu pertanyaannya itu. Ma rukmu syakotik? Rukum sadis. As-sadis. Masya Allah. Iya. Sittah. As-sadis yang keenam. As-sittah. Kam gurfatan fi baitik? Berapa kamar di rumahmu? Kam gurfatan fi baitik? Gurfatan berapa? Gurfatan salis. Tadi apa jawabannya? Salatu guraf. Salatu guraf. Betul. Ulang. Kam gurfatan fi baitik? Salatu guraf. Salatu guraf. Salatu. Pindah lagi. Kam gurfatan fi syaqqatik? Berapa kamar di apartemenmu? Talasu gurfat. Guraf. Talasu gurfat. Guraf. Talasu guraf. Tiga juga? Nonsense. Betul. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Fi ayyi dawrin syaqqah? Di lantai mana apartemen? Cuman aja, lantai dua, ad-daurus sani. Lantai tiga, ad-daurus salit. Sini, dengar sini. Kenapa nuntanya? Amin. Dana tahu gitu, saya tahu. Iya. Nah, lantai berapa? Wahid. Fid-daurul? Wahid. Daurul awal. Kalau wahid satu, ini yang pertama. Jadi beda itu yang pertama dengan satu. Seperti beda dua sama yang kedua. Kalau yang pertama al-awwal, satu wahid. Dah? Nah, indak. Amin. Aina taskun? Aina taskun fi saud. Enggak jawab ki. Aina taskun? Min Yesus. Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Kuno. Tidak, tas kuno berarti saya lagi. Kamu. Kalau saya A. As kuno. Tayusuf. Fi syaris Tayusuf. Iya, hal tas kun fi bait Bagas? Hal tas kun fi bait? Tidak lihat buku ini. Jangan melihat. Hal taskun fi bait? Apa antum tinggal di rumah? Naam. Kamu sekali. Iya, Masya Allah. Iya. Kan hal taskun, apakah kamu tinggal? Coba ulang, Dim. Ulang, Bagas. Hal taskun fi bait? Naam, Ustaz. Naam. Iya. Ida, Patri. Aina taskun, Patri? Askun fi bait. Askun fi bait. Kalau Aina, di mana alamatnya? Fi Tadopuli. Fi Tadopuli. Hal taskun fi bait? Naam, askun fi bait. Masya Allah. Indah kerja. Aina taskun? Fi Jalan Musang, Ustaz. Fi Syari? Fi Syari Musang. Musang. Hal taskun fi syak? Nah, Mustaf. Lah. Apakah antum tinggal di apartemen? Lah. Iya, begitu maksudnya. Masya Allah. Nalam dia cita-cita kapan tadi itu di... Iya. Iya. Alhamdulillah. Baik, ina parno. Aina taskun? Askunu fi Faisal. Fi Faisal. Hal taskun fi bait? Naam. Ma rukmu baitik? Berapa nomor rumah? Blok, blok apa blok? Nomor dulu. A4. Alif 4. Alif 4. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Keluar ilmunya. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ingat. Ini kan tentang apa? Sakan. Tentang tempat tinggal. Alhamdulillah. Insya Allah. Berikutnya lagi baru kita masuk setelahnya. Setelahnya Al-Qiro'ah. Membaca. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.